Qolamu ikram Allah Ta'ala wa makna al-wahdi al-arubik dan makna dengan peletakan orang Arab antakunal al-fadu sebagai apa itu al-fadu Zainuddin? Hah? Isimnya takun. Tahu takun tak? Dari kana. Antakuna, nanya sendiri kenapa Zainuddin? Antakuna. Ada annya alat penasabul mudhari. Antakuna al-alfadu allati natakallamu biha natakallamu fil mudhari. Tidak ada penasab, tidak ada penjazam ya, dhamma. Kan dia sahih akhir. Antakuna al-alfadu allati natakallamu biha minal alfadi, kalau alfadi ma'ruf ya, ada min allati wado'atha al-arubu. Sebagai apa itu al-arubu? Andum fa'il, mana fi'ilnya? Wado'at lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Ma'nan sebenarnya kan dia majrur di atas apa? Kasro, cuman muqaddaro disembunyikan di atas alif, paham? Cuman kan dia ditanwin, tanwinnya maju ke depan kenun, kan alif tidak bisa diharokat, kan asalnya kan dia di kasro itu kasro, ditanwin cuman kan alif tidak bisa diharokat dengan kasro, tanwinnya maju ke depannya, kan dibilang ala maknan. Paham gak itu? Tanwinnya maju ke depan. Dia kasro, tidak nampak. Ala maknan minal ma'ani. Nah, koma masalan. Fa innahu lafdun. Sebagai apa lafdun? Khobar inna. Arabiyun. Sebagai apa? Nah, ja'alathu al-arabu. Mirip tadi ini. Oh, kalau tadi wado'atha, kalau ini apa? Ja'alathu al-arabu. Sama susunannya. Paham kan? Beda fi'ilnya saja, beda penyakit. Al-arabu sama sebagai apa? Fa'il. Dalan ala maknan. Sudah, tahu ceritanya tadi dah? Kenapa dibaca maknan? Iya. Tanwinnya maju ke depan. Wahual kiamu. Ah, sebagai apa kiamu? Hah? Khobar. Dari mana tahu? Huwa. Kalau ada dia pasti khobar. Fi zamanil madi. Al madi sebagai apa? Masih tadi. Naat ma'rifah. Ma'rifah. Alhamdulillah. Wah, sisa sedikit lagi saja ini ya. Tidak pernah ditanya lagi nanti. Akhirnya sudah bisa baca kitab untuk. Iya, selesai. Wa ma'na al-wad'i al-arabi, kata beliau. Makna perkataan beliau di atas tadi itu bahwa dia diletakkan oleh orang Arab. Apa maksudnya? Yaitu antakuna al-alfat, yaitu lafat-lafat itu allati yang natakallamu biha, kita berbicara dengannya minan al-alfat. Dia dari lafad-lafad allati yang wado'atha al-arabu, lafad-lafad yang diletakkan oleh orang Arab. Paham ini? Ini maksudnya diletakkan oleh orang Arab, yaitu lafad yang antum pakai adalah lafad yang diletakkan oleh orang Arab. Lidalalati ala ma'nan, untuk menunjukkan atas sebuah makna. Paham gak? Orang Arab meletakkan kata itu di atas sebuah makna. Minal ma'ani, dari makna-makna. Kan maknan mufrad, ma'ani jamaknya. Maka diartikan dari makna-makna yang boleh mereka letakkan. Nah, contoh koma masalan. Koma misalnya. Ini koma fa innahu lafdun, sungguhnya dia adalah lafaz Arabi. Lafaz yang berbahasa Arab. Ja'alatul Arabu, yang orang Arab menjadikannya dalam menunjukkan ala atas maknan, sebuah makna. Perhatikan kan, dia isim mufrad, diartikan sebuah. Paham Ahmad? Asamin. Nah, alhamdulillah. Atas sebuah makna. Apa maknanya? Apa arti koma? Wahwa qiyam, yaitu dia adalah berdiri di zaman pada waktu al-madi lampau. Ya kan? Koma bahasa Arab diletakkan oleh orang Arab di atas sebuah makna, yaitu maknanya adalah berdiri di masa lampau. Berarti apa artinya koma? Hah? Telah berdiri. Kan berdiri di masa lampau. Paham gak ini? Berarti terjemahan bahasa kitanya apa? Telah berdiri. Jelas? Alhamdulillah. Paham atau belum ini? Ini pelajaran mudah ini. Mudah sekali. Wa mitluhu Zaidun. Wa mitluhu Zaidun. Mitluhu sebagai apa itu ama? Khobar. Kenapa khobar? Isim di awal kalimat. Tidak ada titik dua apa-apa. Atau ada titik dua di buku antum? Hah? Isim di awal kalimat apa, Ahmad? Khob? Mubtada. Isim di awal kalimat mubtada. Wa mitluhu Zaidun. Zaidun khobarnya. Ya. Fa innahu lafdun. Ini susunan biasa. Sudah berulang berapa kali ini? Fa innahu lafdun. Paham gak ini? Siapa yang tidak pernah kita tanya? Nih, teman kita. Fa innahu lafdun. Sebagai apa lafdun? Berarti waktu dikasih tahu teman tidak perhatian. Nah, khobarinna arabiyun. Sebagai apa itu arabiyun? Na'at, ahsan, ahsan. Ja'alatul arabu. Arabu sebagai apa? Ja'alathu al-arabu. Ingat, saya sudah bilang dulu, domir. Ha, hu, huma. Kalau bersama dia fi'il, pasti maf'ulun bi. Bukan fa'ilnya. Nah? Khobar itu kalau ada mubtada. Fa'il. Ada fi'il cari? Ja'alathu al-arabu. Dalan ala ma'nan. Wahuwa datu. Sebagai apa datu? Mana mubtadanya? Allati wada'a, allati wudi'a alaiha labdu. Allati wudi'a alaiha labdu. Rehan. Naibul fa'il. Dari mana antum tahu itu naibul fa'il? Ada wudi'a fi'il majhul. Paham? Kalau ada fi'il majhul berarti setelahnya apa? Ahsantum. Nah, coba pintar antum ya. Alhamdulillah. Alati wudi'a alaiha lafdun. Jadi antum bisa paham ya. Sebenarnya kalau hanya sekedar belajar nahwu, tah itu tidak bisa cepat pintar. Melihat susunan yang diucapkan oleh orang Arab itulah yang membuat kita cepat pintar. Karena nahwu kaidah saja. Contohnya kadang hanya dua kata, tiga kata paling banyak. Paham? Sementara dalam baca kitab sudah paragraf. Kadang kita bingung untuk mempraktekkan apa? Kok ada intelek kita? Dapat. Sebagaimana antum sudah belajar jurus ini? Dikeroyok oleh orang satu lapangan. Hilang jurus. Paham kan? Iya. Sisa sekarang apa mau kita lakukan kalau sudah seperti itu? Ya cari jalan untuk lari. Kan begitu saja. Iya enggak? Nah, seperti ini. Hilang. Paragraf lihat. Hilang itu kok ada. Kenapa? Kan dalam nahwu contohnya dua kata, paling banyak tiga kata, kan begitu? Di sini bikin bingung, bang. Jadi butuh kaidah apa? Tambahan supaya bisa kita praktekkan. Iya, itu dia. Jadi sekarang lihat tadi itu wudi'a alaiha labdu Zaidin. Kok Zaidin Rehan? Mudah penilai susunannya apa itu? Ahsan Rehan, alhamdulillah. Fa'idha kultu. Bisa juga antum bilang fa'idha kulta. Tergantung nanti apa yang antum inginkan. Kalau saya katakan, penulis maksudnya, Atau bisa saja penulis lagi menghitop kita, lagi mengajak kita bicara. Fa idza qulta, kalau kamu bilang, kalau kamu ucapkan, tergantung nanti. Bisa qultu, qulta, terserah. Koma, zaidun, kunta. Kalau antum baca tadi qultu, qulta. Kalau antum tadi baca qultu, maka kuntu. Tergantung apa sebelumnya tadi. Kunta, kodista, malta, kalaman. Sebagai apa kalaman mubar? Munabarat. Kodista, malta. Ta itu pasti fa'il. Nah, istakmalta sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Yang dicari apa, Muna? Iya, apa itu? Apa namanya? Maf'ulun lahu, maf'ul mutlak. Sudah ada fi'il kan? Cari fa'il, sudah dapat. Cari apa lagi? Cari maf'ul bi. Jadi kalaman sebagai apa maf'ul? Bi. Arabian sebagai apa itu mubar? Tak? Ta, fa'il. Kalaman maf'ul bi. Arabian. Hah? Coba. Na'at. Dari mana tu tahu? Hah? Nakiro, nakiro. Ahsan. Istamalathu. Istamalathu al-arabu. Sebagai apa al-arabu mubar? Istamalathu. Ini sudah tiga kali modelnya begitu. Cuma dia ganti fiilnya. Istamalathu. Tadi yang pertama. Ja'alatha. Kemudian yang kedua. Wado'athu. Ini ketiga nih. Istamalathu al-arabu. Sebagai apa al-arabu? Mubar. Sudah ada fi'il yang dicari. Sudah ada fi'il. Terus hu maf'ulun bi. Sudah ada fi'ilnya, ada maf'ulun bi-nya. Yang dicari siapa mubar? Tidak perhatikan mubar tadi di atas. Sudah lewat tiga kali ini. Apa yang dicari? Sampingnya apa itu? Fa'il, mubar, mubar. Sudah ada fi'il, sudah ada maf'ulun bi-nya. Yang dicari siapa? Yang belum ada siapa berarti? Fa'il. Fa'il, mubar. Kan yang marfu itu mubar, aku pikirkan mubtada khobar, fa'il, naibul fa'il. Tah. Isim kana, khobar ina. Sedikit saja. Ya enggak? Itu putar pikirannya di situ. Nah, ja'ista'amalathu al-arabu fi kalamiha. Kok anda baca kalamiha? Mubar, kenapa? Nah, ada huruf jar, lumayan, mubar, lumayan. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mamitluhu semisal dengannya, yaitu semisal dengan koma, ya, hu kembali ke koma, semisal dengannya itu koma, zaidun. Contohnya zaidun. Fa'innahu lafdun arabi. Sesungguhnya Zaid ini adalah lafaz yang berbahasa Arab. Ja'alathul arabu. Yang orang Arab menjadikannya dalam menunjukkan ala makna atau sebuah makna. Wahuwa dat. Apa maknanya Zaid? Yaitu zat. Zat. Alati yang wudi alaiha, yang diletakkan atasnya lafaz Zaid. Bang. Seperti ini orang ini. Ini zat ini. Kita letakkan di atasnya siapa? Abdurrahman Mubar. Paham gak itu? Paham antum? Antum dat. Diletakkan di atas antum siapa? Abdurrahman. Paham gak itu? Abdurrahman itu lafaz. Paham gak? Ia menunjukkan atas sebuah makna. Paham gak ini? Lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna. Jelas ya? Fa'idha kulta. Kalau antum ucapkan koma zaidun, maka kunta, maka jadilah kamu kodista'amalta, telah menggunakan kalaman, kalimat Arabian, kalimat yang berbahasa Arab. Kenapa? Ista'amalathu al-arabu. fi kalamiha, karena kalimat itu dipakai, digunakan oleh orang Arab dalam ucapan mereka. Iya enggak? Dan di koma Zaidun itu kata yang dipakai oleh orang Arab. Fakoroja bilwatil Arabi. Maka keluar dengan ketentuan namanya kalam itu harus diletakkan oleh orang Arab. Apa yang keluar? Maka keluar apa? Kalamu. Sebagai apa mubah? Sebagai khobar. Dari mana tahu? Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalamul ajmi. Kok ajmi? Sebagai apa? Maf'ulun bi mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Antum tahu dia antum. Susunai nakiru ma'rifah lah. Alhamdulillah. Ha. Kat Turki. Gampang ini. Wal barbari wa nahbihima. Fala yuqalu, yuqalu fil majhul. Fala yuqalu lahu kalamun. Sebagai apa itu? Kalamun. Fala yuqalu lahu kalamun. Saya sudah sebut tadi yuqalu fil majhul. Berarti yang dicari siapa? Kalau ada fil majhul, apa yang dicari? Apa dicari? Ikan, obeng, palu-palu. Ada fil majhul yang dicari siapa? Apa dia bilang? Nanti tahu. Antum. Di belakang. Apa dicari? Naibul fa'il. Kalau ada fi'il majhul, cari naibul fa'il. Sudah lewat kaidahnya tuh. Antum dah tulis. Kaidahnya. Tulis kaidah. Mana coba? Mana antum tulis? Di mana kita tulis? Berapa lama kampungnya? Dua minggu. Kapan saya kasih kaidah itu? Minggu kapan? Belum belajar apa-apa sebelumnya? Belajar? Mana kaidahnya ditulis? Ma'rifah-ma'rifah, nakiro-nakiro. Ada gitu? Ada kaidah. Kalau ada fi'il majhul, cari naibul fa'il. Enggak ada ditulis? Itu tulis dengan tinta jelas di sini, di depan sekali. Harus tinta jelas, jangan pensil. Nanti pulang kampung hilang itu pensilnya. Iya enggak? Tulis pakai tinta besar, tinta jelas. Paham mama? Bertempel di jidat. Iya, harus tulis jelas. Orang kok edah begitu tuh harus tulisnya jelas, besar, supaya dilihat terus. Nah, ketika kecil begitu, antum kira, lewam deh itu kotoran di kapang. Bangga. Itu orang kalau kok edah penting itu tulisnya besar, tintanya kalau bisa tinta merah. Apa yang membuat antum lihat terus? Ya enggak? Yang membuat antum tuh setiap lewat lihat. Paham antum? Harus begitu orang belajar. Paham tak? Biar antum pintar itu. Kalau tidak begitu, tidak bisa pintar. Nah, terus terang saya orang bodoh. Maksudnya sedikit hafal ayat, sedikit hafal hadis. Tapi kalau lewat, saya tulis. Misalnya tulisnya pakai tinta merah depan buku. Nah, atau kalau ada faedah di buku itu, kadang saya ini buku dulu, saya pakai belajar. Ada faedah di dalam, saya tulis di sini. Halaman sekian ada faedah penting. Tulis saja. halamannya kalau tidak ditulis itu faedahnya di buku. Paham enggak? Tulis. Oh, faedah halaman sekian. Jadi, kau lihat apa ini masalah? Lihat di sini nak? Oh, ternyata dilihat halaman sekian. Oh, ini dulu yang saya tidak tahu. Paham enggak? Itu cara belajar supaya apa? Itu ilmu diingat terus. Paham kan? Suatu saat antum ditanya apa hukumnya? Antum sudah tahu, oh dulu pernah lewat ini saya di sini halaman ini di buku ini saya pernah tulis di sampulnya. Antum paham enggak? Itu cara. Cara. Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi jangan antum biarkan begitu saja santai. Jangan anggap mudah jika edanya. Jangan, jangan itu. Iya, biar mudah itu ilmu. Iya, itu ya. Baik ya. Jadi kalau ada fiil majhul, cari apa yang dicari? Naibul fa'il. Fala yuqalu lahu kalamun inda annuhati. Kalau inda jelas ya, dia maf'ul fi. Maf'ul fi. Annuhati tentunya dia ini nakiro ma'rifah, maka annuhati mudhofun ilaih. Maka kata beliau faqoraja bil wajhil arabi, keluar dengan ketentuan bahwa namanya kalam itu harus diletakkan oleh orang Arab. Itu kalamul ajam. Keluar ucapannya orang ajam selain Arab. Paham ini? Keluar ucapan orang ajam selain Arab. Kat Turki seperti ucapannya orang apa? Turki. Wal barbar, orang barbar. Wanahawiha dan semisalnya. Seperti orang Indonesia, orang Makassar, orang Buton. Paham kan insya Allah? Ya, orang Muna. Ya, semua itu namanya kalam ajam. Jelas ini? Bukan kalam Arab. Fala yuqalu lahu kalam, maka tidak dikatakan terhadapnya kalam. Kenapa? Ya indan nuha menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena dia bukan bahasa Arab. Paham enggak ini? Bukan bahasa Arab. Wa mitalu, sekarang tinggal terakhir. Wa mitalu, mitalu. Sebagai apa itu mitalu? Antum. Saudara. Mubtada, pokoknya isim di awal kalimat mubtada. Mitalul kalami, kalami apa saudara? Mudhof ilai, nakiro ma'rifah. Mitalul kalami aljami'i. Apa? Hah? Na'at. Lil umuri, kenapa? Hah? Huruf jel. Al arba'ati. Na'at. Kauluka khobar. Mana mubtadanya? Hah? Ahsan kan? Lihat susunan tetap. Aku irab semua kan? Iya. Mitalu mubtada. Kalami mudhof ilaih. Aljami'i na'at. Lil umuri ada huruf jar. Al arba'ati na'at umur. Kauluka. Ya khobar dari yang pertama tadi. Kan kalau ada mubtada yang dicari siapa? Khobar sampai dapat. Yang jahul mujtahidu. Wa kauluhu ta'ala. Istainu bisabri wassalati fakullu wahidin. Fakullu wahidin. Setiap setelah kullu pasti majer? Majrur. Pasti itu. Fakullu wahidin min hadainil mithalaini. Min hadainil mithalaini. Apa irobnya al-mithalaini? Ah ini saudara, saya sudah kasih koedanya kemarin itu. Enggak tahu ditulis apa tidak. Hah? Hah? Badal. Badal. Apa koedanya? Kalau ada isim isyarah, setelahnya beral, maka pasti dia sebagai badal. Harus begitu. Bang, dapat isim isyarah. Hadaini kan isim isyarah. Iya. Al-mitalaini badal. Makanya dia ikut majrur. Ya. Fa faqulu wahidin min hadainil mithalaini yusamma kalaman fi istilahi annuhati. Sebagai penuhati saudara tadi yang tadi yang saya tanya. Mudhofun ilai karena jumlahnya nakira ma'rifah. Alhamdulillah. Li'annahu jama'a fi'il ya, fi'il ya. Enggak bisa dia sebagai, bukan sebagai khobar mufrodnya anna. Li'annahu jama'al umuro. Kalau umuro maf'ulun bih, karena jamaah fi'il sudah ada fa'ilnya. Iya, hiya huwa ada di dalam jamaah. Li'annahu jama'al umura al-arba'ata. Sebagai apa itu al-arba'ata? Ah, itu yang terakhir. Kita saudara baju batik. Nah, san jama'al umurul arba'ata. Fahuwa labdun. Lekol labdun apa saudara? Khobar, karena ada fahuwa. Li'annahu sautun. Sautun? Khobar siapa? Anna. Musamilun. Nah. Apa? Nah. Ala ba'di. Huruf der. Al-hurufi. Al-hijaiyati. Nah. Alhamdulillah. Wa murakkabun litarakkubihi. Karena li majrur. Litarakkubihi min kalimataini au aksara. Sebenarnya aksari, cuma kan dia ismu lebih lain sorif. Atau kan majrur dengan fathah. Wa mufidun li annahu afada faedatan tamatan yahsunu sukutu. Sebagai apa itu sukutu kita? Baju biru. Yahsunu as-sukutu. Hah? Santai-santai. Perasaan dumba-dumba itu menghilangkan koedah ya. Yahsunu fa'il ahsan ala as-sukutu alaiha wa maudu'un bil wat'il arabi li'annahu mimma istakmalathu al-arabu fi kalamiha. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Mitalul kalam, kata beliau rahimahullah, kita terjemahkan mitalul kalam, contoh kalimat al-jami' yang mengumpulkan lil umur terhadap perkara-perkara al-arba'ah yang empat tadi itu, empat cara tuh namanya kalam harus lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Contoh kalimat yang terkumpul itu empat, qauluka perkataan antum yang jahul mujtahidu. Lihat lafaz murakkab mufid bil wad'i. Kan yang jahil mutahidu artinya orang-orang yang sungguh-sungguh akan lulus. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah. Minta pertolonganlah dengan kesabaran dan salat. Kalimat sempurna. Fa kullu wahidin min hadainil mitalaini. Setiap salah satu dari dua contoh ini yusamma, dibilang dua contoh ini kan? Yusamma kalama. Ya. Dinamakan kalam istilahin nuhah berdasarkan istilah ulama nahwu, ya, li'annahu karena dia jama'a mengumpulkan al-umurul arba'ah empat perkara. Fawalabdun, satu dia terlafadzkan, ya kan, dia terlafadzkan. Kenapa? Li'annahu sautun, karena dia ada suara. Mustamilun, yang tercakup ala atas ba'di sebagian al-huruf-huruf al-hijaiyah, hijaiyah tercakup padanya sebagian huruf hijaiyah. Ya, wa murakkabun, insyaallah ana akan usahakan artikan per lafaz ya supaya antum paham. Walaupun kadang sebuah susunan itu sulit diartikan per lafaz, apalagi Al-Qur'an. Hadis. Tapi kalau bahasa Arab bisa kita usahakan per lafaz karena memang tidak ada larangannya. Kalau Al-Qur'an kadang sulit diartikan per lafaz. Paham ini kan? Karena dia butuh tafsir dari ulama. Apa maksud ayat ini? Maknanya kadang ini tapi kadang yang lain. Paham gak insya Allah? Itu kalau hadis. Tapi kalau bahasa Arab bisa. Kita artikan secara lafaz. Maksudnya langsung per lafaz diartikan. Paham ya? Supaya antum kosa katanya bertambah. Iya. Ala ba'dil hurufi li hija'iyah. Karena dia tercakup di atas sebagian huruf hijaiyah. Wa murakkab, dua. Dia juga murakkab. Kenapa? Li karena tarakkubihi, tersusunnya dia. Nanti insya Allah ketika belajar sorof antum akan tahu kenapa kok di sini saya terjemahkan ter. Paham gak? Di tempat lain diartikan me. Tempat lain diartikan lain lagi. Kenapa? Itu kan permainannya sorof, bukan nahwu. Paham ini? Permainannya di mana? Di sorof artinya. Li tarakkubihi karena dia tersusunnya min dari kalimat ini dua kata. Karena isi musana kan. Antum artinya langsung apa? Dua. Karena tersusun dari dua kata. Au atau aksar lebih. Atau lebih. Wa mufid. Tiga, dia mufid juga. Ada faedahnya. Kenapa? Li'annahu afada. Karena dia memberikan faedah. Faedatan tamatan. Faedah yang sempurna. Yahsunu. Bagus. Cocok. Indah. As-sukutu alaiha, untuk diam di atasnya. Wa maudu'un bil wadil arabi, dan juga dia diletakkan dengan peletakan bi, kan dengan maudu diletakkan bil wad'i debi dengan wad'i peletakan al arabi orang Arab. Kalau dibilang arabi orang Arab, Indonesia orang Indonesia. Kalau ditambahkan ya butoni orang buton. Paham enggak? Kalau buton ya kampung Buton. Tak kalau bilang Butoni tambahannya, maksudnya orang Buton. Paham enggak? Sama dengan ini. Arabi orang Arab. Li andahu mimma sta'amalathu, karena dia dari kata-kata yang digunakan oleh al-Arabu orang Arab di pada kalam ucapan haknya. Nah, pada ucapan mereka. Jelas ini? Jelas. Ini telah selesai. Intinya kalam itu harus terpenuhi berapa syarat? Empat. Pertama, dia harus lafaz. Dua, murakkab. Tiga, empat, bilwati. Jelas ya? Kita baca dulu matan itu, insya Allah syarahnya besok. Ajza'ul kalam, judul di luar tabel, di luar kolom itu, judul di luar kotak yang tinta merah itu dari penulis. Dari Ahmad, Syekh Ahmad Sabi. Paham ini? Bukan dari Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum itu dalam kota saja. Dalam kota saja. Ajza'ul kalam sengaja dikasih judul supaya memudahkan. Bagian-bagian kalam. Arti kalam itu tersusun dari ini. Tau kalam kan kalimat. Nah, kalam tersusun dari mana? Kata beliau, wa aqsamuhu salata. Pembagiannya tiga. Ismun, fi'ilun, waharfun, ja'al, limakna. Nah, kalam itu bagiannya ada tiga. Yang tersusun darinya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf yang punya makna. Karena huruf ada dua. Ada huruf yang tidak punya makna. Itu huruf-huruf hijaiyah, alif, bata. Bang, ada huruf yang punya makna. Nah, huruf yang masuk dalam pembagian kalimat adalah apa? Huruf yang punya makna. Paham gak ini? Huruf yang ada maknanya. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Insya Allah besok sarannya. Ini mudah semua ya? Mudah, alhamdulillah.